Aduh ya nya parete geus kararoneng bae jadi ningan ieu tinggal di ala eta manehna esena eta teh kiduiteun urang tapi manuk ieu teh ngabdi ya manuk mah teh jadi masalah dangarana ge ya eta tuh ningalin sama mana kali ieu teh urang teh jadi masalah dieu teh ah lieu teh eta geus sawara kali babagigeun ieu teh.